Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka melihat kau bahagia. Kau pilih.